بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Demi bintang ketika terbenam. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah, atau lebih dekat lagi. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Yaitu, di Sidratil Muntaha. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Di dekatnya, ada surga, tempat tinggal. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza. وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَى. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Zalika mablaghuhum minal ilm, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Am lam yunabba' bima fi suhuf Musa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّاهُ. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Yaitu, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Min nutfatin idza tumna. Dari mani, apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. Sedang kamu lengah darinya. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.